الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين, sidang kuliah subuh di hari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas mengenai kisah tersihirnya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Kita pun telah menyebutkan mengenai bantahan-bantahan bagi orang yang berusaha untuk mengingkari hadis tersebut. Kemudian pada hari ini dan beberapa kajian yang akan datang akan melanjutkan di dalam mengenai hukum yang berkaitan dengan sihir. Untuk memudahkan pembahasan-pembahasan tersebut, kita akan jadikan beberapa poin atau beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, apa sih definisinya sihir? Bahasa Arab yang terbentuk dari tiga huruf, sin, ha, ra, sahar atau sihir. Apa definisinya? Artinya, maknanya, sihir bisa diartikan dari dua sisi. Yang pertama dari sisi etimologi bahasa Arab, secara bahasa. Kemudian sisi yang kedua dari terminologi istilah syar'i. Dari sisi yang pertama, bahasa Arab mengatakan makna dari sihir adalah ma khafiya wa latufa sababuh, sesuatu yang halus dan tersembunyi sebabnya. Sesuatu yang halus dan tersembunyi sebabnya. Oleh sebab itu, waktu di akhir malam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah sahar, dari huruf yang sama, sin ha'ra. Begitu juga makanan dan minuman yang kita konsumsi dengan niat untuk menjalankan ibadah puasa di waktu itu disebut apa? Sahur, yang terbentuk dari sinhara. Kenapa demikian? Li'anna al-a'mal la takunu illa khafiyya. Karena memang pada waktu tersebut amalan dan aktivitas dilakukan oleh seorang muslim secara tersembunyi. Jangankan orang lain, di dalam rumah sendiri mungkin istri tidak tahu kalau suaminya mengambil 3 butir kurma dia makan untuk menjalankan ibadah sahur, enggak tahu. Apalagi orang lain. Malam hari, gelap, tersembunyi di saat umat manusia lelap dalam tidurnya. Dan ini disebut dengan apa? Sahar atau sihir. Halus, sebabnya tersembunyi, gak nampak. Ini arti sihir dari sisi apa? Bahasa Arab. Lantas apa artinya sihir dari terminologi istilah di dalam syariat kita? Para ulama menyebutkan definisi sihir dengan dua macamnya. Karena memang sihir terbagi menjadi dua. Apa itu sihir? Mereka menyebutkan sihir ada dua macam. Masing-masing macam punya definisi. Macam yang pertama, aqdun warqa. Aqdun, ikatan buhul-buhul. Rambut dijadikan satu. Kemudian ditanam dalam tanah atau kuburan. Foto gambar yang ditusuk, dilumuri dengan darah haid. Waruka, ditambah dengan mantra-mantra. Menggunakan kata-kata yang tidak bisa difahami. Kalimat yang tidak bisa dimengerti, enggak jelas. Dihiasi dengan jampi-jampi yang keluar dari asap. Dan ini dipergunakan oleh penyihir melalui perantara syaitan atau jin-jin kafir kepada orang yang akan dijadikan sebagai TO, target operasi yang akan disihir. Sehingga berpengaruh kepada badannya. Yang terkena sihir bisa jadi dengan bertambahnya waktu semakin lemas, semakin lemas, semakin lemas. Bisa jadi pingsan, enggak sadarkan diri. Bisa jadi gila. Atau tidak jarang dengan santet-santet yang ada, mereka pun bisa wafat ataupun mati. Dan ini semua tentunya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat melainkan dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis yang pertama, macam yang pertama, berupa ikatan buhul-buhul dan mantra-mantra alias jampi-jampi dengan ditambah adanya asap-asap. Macam yang kedua disebut dengan al-adwiyah wal-aqakhir. Obat-obatan, ramuan, jamu. Ditambah dengan azimat. Isinya coretan-coretan. Atau kolom. Yang terdapat huruf hijaiyah. Yang ini kata para ulama bertujuan untuk mendatangkan dua hal. Al-atfu wa-sarf. Ramuan obat seperti ini yang ditambah dengan azimat-azimat digunakan untuk dua maksud atau dua tujuan. Kalau tidak, atof atau sarf. Atof, kecenderungan hati. Sarf, kebalikannya. Berpaling alias benci. Atof, kecenderungan hati dilakukan oleh seorang wanita supaya suami semakin cinta kepada istrinya. Dia pakai itu supaya suami bertekuk lutut. bergantung kepada istrinya. Kalbahima. Sehingga suami tersebut seperti hewan. Seperti binatang. Yang senantiasa disetir. Takutu haythu tasya. Dikendalikan sesuai dengan kemauannya. Ini apa? Ataf, kecenderungan hati. Atau kebalikannya, asarf, berpaling, benci, yang membuat seorang suami bosan kepada istrinya. Nek, tidak suka. Setiap masuk ke dalam rumah, melihat istri seorang api yang berkorbar. Atau seperti sesuatu yang amat sangat menyeramkan. Dengan ini bertujuan supaya suami condong kepada wanita yang lain. Sehingga ramuan mantra dengan azimat-azimat tersebut digunakan untuk dua maksud ini. Al-atfu wasarf. Ironisnya ikhwani afidhakumullah, dua macam sihir di atas sudah menjamur di kalangan masyarakat kita. Sudah menyebar di khalayak ramai. Bahkan tidak hanya itu, sihir zaman ini sudah dirubah kata-katanya menjadi sesuatu yang dipandang bijak. Diganti dengan kalimat yang anggun, bagus, dan baik. Tujuannya apa? Supaya umat manusia merasa dikaburkan, gak paham. Sehingga mereka menganggap yang salah menjadi benar, yang batil menjadi al-haq, yang mungkar menjadi halal. Sehingga muncul sihir yang berkedok pengobatan spiritual. Di Pasuruan beberapa tahun yang lalu, pengobatan penyakit ganas melalui kambing yang dibeli. Kanker stadium sekian, tumor. Datang ke tempat tersebut, sudah diberikan kambing dengan tarifnya, tentu lebih mahal daripada kambing Idul Adha. Setelah itu pasien dibacakan wirid antri dari seluruh penjuru negeri kita. Pasien disuruh berbaring, dibacakan wirid-wirid. Setelah itu terjadi transfer magic. Dipindahkan penyakit itu ke tubuhnya kambing. Dan ini antri, berjubel manusia yang datang. Transfer bioenergi, kata mereka. Masya Allah, indah bahasanya. Penyakit dikeluarkan dan pasien merasa ada sesuatu yang lepas dari dirinya. Sihir. Dihayalkan kepada dia. Dimasukkan penyakit itu ke dalam kambing. Datang pasien kedua, pasien ketiga, pasien yang keempat. Kambingnya sama. Masing-masing bayar tarif. Anehnya, kambing tersebut sehat walafiat. Makan denganlah. Padahal tertumpuk di situ banyak penyakit, kata mereka. Dan ini salah satu contoh. Pakai kata-kata anggun. Pengobatan spiritual. Dengan transfer magic. Bioenergi. Di sana lagi muncul sihir yang berkedok penggalian jati diri. Ilmu khadam atau ilmu daya laduni dan lain sebagainya. Begitu pula sang pakar enggak mau ketinggalan. Marah, enggak sudi kalau dirinya disebut sebagai dukun, orang pintar kalau zaman dahulu, atau penyihir. Kalau disebut penyihir, umat manusia akan kabur. Diganti dengan bahasa yang cenderung lebih ilmiah. Ahli metafisika, supranaturalis, ahli biopati, paranormal, dan lain-lain. Kata para ulama, al-asma la tughayyir al-haqa'iq. Nama-nama, kata-kata, kalimat-kalimat, slogan-slogan tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Yang haram tetap haram, yang sihir tetap sihir, yang dukun tetap dukun. Walaupun dikemas dengan bungkus yang amat sangat rapi, yang batil tetap dikatakan batil, tidak bisa berubah. Ini yang pertama mengenai apa, definisi sihir. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, apa pandangan Islam mengenai sihir? Jawabannya 5 perkara. Pandangan Islam kepada sihir ada 5 perkara. Yang pertama, merupakan dosa besar yang wajib untuk dihindari. Merupakan dosa besar yang wajib untuk dihindari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah dari kalian 7 perkara yang membinasakan. Jauhilah dari kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat penasaran lantas bertanya, mahunna ya Rasulullah, apa 7 perkara tersebut wahai baginda Rasulullah? Mulai Nabi SAW menyebutkan satu persatu. Yang pertama, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, menjadikan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan di sisinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sihr, dan sihir. Ini merupakan perkara yang membinasakan, diperintahkan kita untuk menjauhi. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Nah, masih tersisa 5. Biar hilang ngantuknya. Yang ketiga apa? Sebelah kanan. 7 amalan, perkara yang diperintahkan Nabi SAW kita untuk menjauhinya. Dan 7 perkara tersebut dosa besar. Yang ketiga apa? Riba, naam, makan riba. Yang keempat, yang tengah, yang keempat, gak apa-apa, gak usah malu. Daripada antum yang tanya, ana yang tanya sekarang. Yang keempat, gak akan lanjut sampai sempurna. Yang keempat apa? Az-zina. Zina termasuk, tapi tidak tercantum pada hadis ini. Zina termasuk perkara yang besar. Zina termasuk perkara yang besar. yang sudah ada sebagian di antara kaum muslimin ironisnya yang menghalalkannya pada hari-hari ini. Kita kembali kepada hadis tersebut. Tadi sudah disebutkan syirik, sihir, kemudian riba, tiga, sisa empat. Yang keempat, durhaka, termasuk, tapi enggak tercantum pada hadis ini. Muhammad, qatlun nafs allati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa dengan tanpa dasar yang benar. Yang kelima, sisa tiga. Memakan hartanya siapa? Anak, anak yatim. Kemudian yang keenam, kabur dari medan perang. Yang ketujuh, qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh seorang mukmin yang tidak mengerjakan kemaksiatan, menjaga dirinya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ini adalah tujuh perkara yang wajib dihindari, yang menjadi dosa besar. Pada hadis tersebut Nabi SAW menggandengkan sihir dengan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dosa besar yang harus dihindari. Kemudian yang kedua, tidak dijadikan sebagai umatnya Nabi. Artinya Nabi kita berlepas diri dari mereka yang berbuat ini, sihir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah." Bukan dari umatku Nabi berlepas diri orang yang percaya dengan nasib sial. Dan bukan dari umatku orang yang meramalkan nasib sialnya. Berusaha untuk diramal, apa sih nasib sialku pada hari ini, pekan ini, bulan ini. Bukan dari umatku orang yang percaya kepada nasib sial, berprasangka sial, dan yang meramalkan nasib sialnya. Watakahana autuku hinalah, dan bukan dari umatku orang yang membuka praktek dukun dan yang minta didukuni, yang memberi dan yang menerima sama. Bukan dari umat Nabi alaihi salatu wasallam. Au sahara au suhiralah, atau orang yang menyihir dan yang meminta bantuan sihir. Bukan termasuk umatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dikategorikan sebagai apa? Syirik. Sihir dikategorikan sebagai syirik. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim waqti wala tasyirkun." Sesungguhnya ruqa, kemudian tamaim dan tiwalah adalah syirik. Ruqa, jampi-jampi, mantra-mantra. Tamaim, jimat-jimat. Tiwalah yang sudah kita sebutkan di atas, yang digunakan wanita untuk menggait suaminya atau menggait suami orang lain, itu adalah syirik. Ini yang ketiga dikategorikan sebagai apa? Syirik. Kemudian yang keempat, tidak diterima amalan yang merupakan salah satu rukun Islam yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang merupakan rukun Islam apa? Hah? Salat. Dalam hadis sahih Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man ata 'arrafan fas'alahu an shay'in." Barang siapa yang mendatangi arraf, ahli sihir atau perdukunan, cuman sekedar bertanya saja, konsultasi, sharing, curhat kepada penyihir tersebut, gak ada yang lain, sekedar ngobrol, curhat, datang ke rumahnya, lam tuqbal minhu salatun arba'ina yauma, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Allahu Akbar. Jangan dikatakan kemudian kita enggak sholat. Sholat tetap wajib. Tapi sholat yang Anda kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam yang menjadi 17 rakaat selama 40 hari alias 200 kali sholat. Kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap wajib. Karena berupa sholat, rukun Islam wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka mendapatkan dosa di atas dosa di atas dosa. Sihir. Ini yang keempat. Yang kelima, kalau yang keempat tadi datang konsultasi bertanya saja, kalau yang kelima, percaya kepada sihir. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ata'arrafan au sahira fasaddaqahu bima yakul. Barang siapa yang mendatangi dukun atau penyihir, kemudian lantas dia percaya kepada apa yang dia katakan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, karena lima perkara di atas, Imam Malik berkata, Imam Daril Hijrah Abu Abdullah, man ta'allama sihra faqad kafar wa in lam ya'mal bi. Kata Imam Malik, yang mempelajari ilmu sihir maka dia telah kafir walaupun ilmu itu tidak dia amalkan. Yang mempelajari ilmu sihir kafir. Membaca buku Syamsul Ma'arif, sekedar membaca saja, berarti belajar. Maka dia telah kafir walaupun tidak diamalkan. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah? Tidak ada orang mempelajari sihir melainkan dia akan mengagungkan syaitan, jin daripada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dia akan diperintahkan untuk melecehkan syiar-syiar Islam, sehingga tidak heran para penyihir ngambil mushaf dimasukkan ke WC, kemudian diinjak-injak, kemudian dikencingi, diberikan kotoran, dilumuri darah demi mendapatkan sihir tersebut. Sehingga bermuamalah dengan syaitan, iblis, jin-jin kafir. Oleh sebab itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mengeluarkan hukuman bagi para penyihir dengan dibunuh. Bahkan diantara mereka tanpa meminta untuk bertaubat terlebih dahulu, dibunuh. Kata Bajalah ibn Abdah, kata Umar ibn Al-Khattab, suatu ketika khalifah kaum mukminin, sahabat yang kedua yang bernama Umar ibn Al-Khattab menuliskan, Aniktulu kulla sahirin wa sahira, untuk membunuh setiap penyihir laki maupun perempuan. Kata Bajalah ibn Abdah, Faqatalna thalatha sawahir, kita pun sampai membunuh 3 penyihir. Dibunuh oleh beliau sesuai dengan perintahnya Umar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat Jundub Al-Khair Al-Asdi, beliau mengatakan, Haddus sahiri darbatun bisayf, hukuman bagi para penyihir tebasan dengan pedang, karena mereka berbuat banyak kerusakan di muka bumi. Ditebas dengan pedang. Ini kata Jundub Al-Khair, sahabat Nabi. Yang kedua. Yang ketiga, Hafsah. Siapa Hafsah? Ummul Mukminin, istri Nabi. Amarat biqatli jariyatin laha saharatha, pernah memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya sendiri. Budak ini kurang ajar. Budak perempuannya jengkel dengan Hafsah, kemudian membuat sihir kepada majikannya sendiri. Sehingga Hafsah memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya, fakutilat, sehingga dia pun dibunuh. Ini yang ketiga dari Hafsah. Yang keempat dari sahabat Jundub ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Jundub ibn Abdullah al-Bajali, annahu kana qatala sahiran indal Walid ibn Uqbah. Dahulu Jundub ibn Abdullah membunuh seorang penyihir di rumahnya Walid ibn Uqbah. Sehingga ini hukuman di dalam agama Islam, penyihir dibunuh. Tapi ingat, yang mengeksekusi hukuman tersebut tidak kita, tidak antum, tidak masing-masing individu di antara masyarakat, akan tetapi dikembalikan kepada pemerintah, karena mereka yang memiliki kekuatan, karena mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga dikembalikan kepada pemerintah kaum muslimin. 2 poin ini yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kajian yang akan datang kita akan lanjutkan mengenai macam-macam dan jenis-jenis sihir yang disebutkan oleh para ulama, dan sihir yang muncul di zaman-zaman modern yang ada pada saat ini, dan begitu pula bagaimana obat, cara untuk menjinakkan sihir-sihir tersebut. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain.